gratis bagi Anda di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yesika FM Jogja. Silakan kami mengundang partisipasinya untuk SMS pertanyaan Anda di 0816-924-924 atau telepon kami di 6339160. Boleh juga bebas pulsa di 0810 Pas FM, tapi ini khusus untuk ada di luar Jakarta ya. Bang Kavi, kalau bicara lagi tentang matematika sukses, di mana ternyata sukses dan gagal itu punya porsi yang sama loh, 50-50. Nah, ada nggak sih selain 50-50 ini, boleh nggak orang berpikiran bahwa enggak, menurut gue gagal itu optimis nih, 10%, sukses 90%. Boleh aja, kan dia optimis, jadi nggak masalah gitu loh. Jadi kalau dia berdasarkan hitungannya dia gitu loh, dan dia menganggap bahwa sukses itu 90% gitu loh, dan gagal itu 10%, berarti kan dia optimis. Why not gitu loh, demi kebaikan boleh-boleh aja. Oke, okay. Nah sekarang kebalikannya. Nah, kalau dia bilang sukses itu 10% gitu loh, sedangkan gagal itu 90%, ya itu kebangetan banget dong. Karena kan sebenarnya berdasarkan teori probability misalnya 50-50 gitu. Kalau dia sampai 10% kan berarti dia sangat-sangat pesimis banget. Oke, artinya apakah setiap orang itu punya penilaian sendiri, berapa persen sih gue bakal sukses, berapa persen sih gue bakal fail gitu? Ini yang justru yang kagak boleh. Karena kan tadi kan saya bilang kan sama rata peluangnya, suksesnya sama rata. Nah justru kesalahan kita yang paling pertama adalah kita mengira-ngira. Oh God. Iya kan? Oke. Mengira-ngira gitu loh, bahwa oh gue 60% bakalan sukses, atau 70% bakalan sukses, atau 40% bakalan sukses. Sama kita dikira-kira, padahal kan sama rata dong. Sama rata kan gak usah dikira-kira dong. Iya gak? Masuk akal gak? Masuk akal. Nah jadi kan gak usah dikira-kira. Tapi ya, masalahnya mungkin ini baru sekarang nih ketahuan nih, kalau dari probabilitasnya 50-50. Tapi bagian orang yang gak tahu, mungkin kayak gue tadi tuh ngira-ngira, waduh gue kira-kira gak sukses nih di bidang ini ya. Jadi itulah sebabnya mengapa misalnya nih ya, misalnya begini ya, kalau kita misalnya katakanlah kita kita mau deketin satu cewek gitu misalnya kan ya, kan kesempatannya juga 50-50 bukan? Iya kan? Ya. 50-50 kan, kalau kita deketin, kalau berhasil ya kita berhasil, kalau gak berhasil ya paling kita ditabok, ya enggak? Iya kan? 50-50 gitu loh kan. Tapi kan kalau kita udah maju nih, kita udah maju dengan praduga tertentu gitu loh. Wah, kita maju misalnya udah 60% atau 50% gitu loh. Sama kita udah dipersenin gitu loh. Akibatnya yang kita bawa nih sebagian besar adalah misalnya rasa takut misalnya. Nah, karena kita membawa beban rasa takut itu yang menyebabkan kita lebih sering kepada gagal. Contohnya begini, very simple-nya begini, oke? Contoh misalnya begini. Karena kita takut gagal, ya kan? Kita kan misalnya umpama nih, kita nih takut banget gagal. Ya kan? Karena kita dalam hitungan kita nih, dalam hitungan kita gitu loh. Kita mungkin cuman 20% sukses. 80% gagal. Kita hitungan kita gitu. Akibatnya kita punya rasa takut terhadap gagal, beban dong, beban. Akibatnya perilaku kita juga akan mengikuti rasa takut itu. Misalnya satu, curiga, curiga berkepanjangan, curiga berkelebihan. Tindakan kita sangat ekstra hati-hati gitu loh. Saking hati-hatinya, tindakan kita itu tidak spektakuler, tindakan kita biasa-biasa aja. Oke? Misalnya begini. Nah, Anda mau ngobrol tuh cewek misalnya gitu kan, tapi karena Anda takut gagal gitu loh, tindakan Anda misalnya satu, terlalu lama, ya kan, datang gitu loh, terlalu lama akhirnya dikeduluan orang. Ngapelin doang gak nembak-nembak? Okay. Terlalu lama, terus udah gitu Anda tidak berani melakukan sesuatu gitu loh. Sehingga akhirnya, misalnya karena Anda tidak menentukan sikap dan apa segala macam gitu loh, cewek itu bilang, iya cewek, cowok ini baik datang ke rumah gue setiap malam minggu, tapi ya datang doang, ngajak nonton doang, ngajak makan doang, that's it gitu loh. Ngerti gak nih, Anda tidak melakukan tindakan-tindakan yang spektakuler. Demikian juga di dalam hidup ini gitu loh. Kalau Anda tidak melakukan tindakan-tindakan spektakuler karena Anda membawa beban gitu loh. Beban seberat batu. Makanya. Kita ketemu dulu ya bang ya. Pak Agus, selamat sore. Sore. Iya, silakan Pak Agus, pertanyaan Anda. Menurut saya peluang sukses itu 100%. Tuh. Bang Kapu. Lalu kenapa begitu? Karena kegagalan adalah kan kesuksesan yang tertunda aja. Iya. Terus kejatuhan kita sekalipun adalah peluang untuk kita belajar bangkit. Gitu. Jadi sebenarnya ya gagal sih nggak ada ya. Yang ada sukses aja, tergantung kitanya ya, sekali lagi memaknainya apa gitu. Gimana tuh? Okay. Thank you. Okay, you're welcome, Pak Agus. Gimana tuh? Ya kalau saya menganggap itu ya terlalu optimis, karena matematiknya juga kagak benar juga gitu. Sampai saking optimisnya nggak ada tuh kegagalan, karena iya, kegagalan karena kesuksesan yang tertunda. Karena kagak ada hitungan 100%. Kagak ada sih hitungan 100%. Jadi 50-50 gitu loh. Kenapa? Kalau kita menganggap itu 100% juga gitu loh, akibatnya ya kadang-kadang kita tidak menghitung resiko. Itu juga berbahaya gitu loh kalau kita tidak menghitung resiko. Apalagi tuh terjadi pada para trader ya bang ya, main saham kalau nggak pikiran resikonya. Nanti habis itu pas udah rugi serugi-ruginya, hilang seilang-ilangnya gitu loh kan, kalah sekalah-kalahnya gitu, gagal segagal-gagalnya gitu, udah bahaya itu, nanti bisa depresi. Oke, hati-hati loh bagus. Tapi nggak apa-apa juga ya kalau itu belief ya. Kalau dia bisa mengontrol kehidupannya seperti itu sangat luar biasa, sangat bagus sekali gitu loh. Tapi kalau bagi orang yang ingin memulai dan kemudian ingin melakukannya tanpa keberanian, tanpa optimis seperti itu, di mana di kita akan mau mulai startnya adalah menurut saya itu dengan mengatakan bahwa hidup ini 50-50 gitu loh. Okay, Pak Agus, silahkan. Tapi nggak apa-apa, itu share Anda juga. Dan Mitra Bisnis, silahkan untuk mengirimkan pertanyaan Anda di 0816924924. Topik kita memang tentang matematika sukses ya. Siapa tahu kita masih berikan paket dari Kavis Break, ada T-shirt untuk Anda dan juga bukunya juga kita akan berikan. Nanti kita akan jawab beberapa SMS yang masuk juga. Kita akan break dan tetaplah bersama kami.